rasaning dada nalika kowe teko gawa tresno ning atimu biyen aku wis kondo ojo ngasih tresno marang aku sing nuli loro marko tresno. No.